Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami-sami ngarepipun Gusti Allah, kita saged kembali malih kanthi salat subuh berjamaah. Kita kedah mensyukuri nikmat niki, akeh wong sing wis nampa THR, bagiane wis cemeta, awake luwih sehat. Wah, tapi ora gelem mangkat salat subuh jamaah. Nah, niki kok mungkin dereng angsal THR kok gelem mangkat jamaah. Alhamdulillah mungkin dicapai oleh THR. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sami-sami ngarep ridho dipun Gusti Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ngendika ingkang niki pun biasa kita dengar nggih. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Yen anak Adam menika mati, nek ana wong kuwi mati, amale kuwi bakal pedot kejaba tigang amalan. Nah, dadi ana telung amalan sing mbok uange kuwi wis mati, insyaallah rekeninge tetep mili. Nah, napa kenawan? Tunggal sedekatin jariyatin. Nah, sedekah jariyah. Nomor kali au ilmin yuntafa'u bi. Napa ilmu ingkang bermanfaat? Lan nomor tiga awwalatin salihin yad'ulah. Anak soleh sing ndongake wong tuane. Nah, niki pun kerep dibahas, tapi ten mriki kula badhe ngomong nek tigang amalan menika niku sangat mudah diperoleh, sangat mudah didapat oleh seorang orang tua. Nah, terus ya menawi wonten tiyang sepuh ana bapak ibu duwe anak, simbah duwe putu, napa ngrawat anak niku insyaallah gampang banget oleh pahala jariah. Piye carane? Sing pertama sedekah jariah. Duwe anak, anake ditukokne sarung, anake ditukokne gamis, anake ditukokne jilbab. Nah, saben anake kuwi nganggo sarunge, saben anake nganggo jilbabe, saben anake nganggo rukuhe, digawa ning masjid, insyaallah wong tuane oleh pahala. Nah, nek anake nganggo ning nganti 20 taun, mbok wong tuane niku wis mati ning kuburan, anake tetap nganggu barang-barang kuwi, insyaallah wong tuane tetap oleh pahala. Nah, terus mbok wong tuane dikubur, nek peci sisih dinggo, gamis sisih dinggo, kerudunge sisih dinggo, pahalane dhisik sing ditukokne taun 2000 kok nganti 2015 sisih dinggo. Nah, pahalane 15 taun mili terus. Nah, niku nggih. Salajengipun ilmu ingkang ilmu ingkang bermanfaat niki nggih, insyaallah gampang diperoleh kalih orang tua. Nah, bapake ngejak anake ning masjid. Nah, niku amal sing bermanfaat. Bapake ngajari maca Iqra, bapak ibuke ngajari maca surat Al-Fatihah. Lah niku saben anake niku maca surat Al-Fatihah, wong tuane oleh pahala. Saben anake niku maca Al-Qur'an, dhisik sing ngajari abata kuwi bapake, bapak ibuke oleh pahala. Boal sesuk bapak ibu wis mati, yang anake dadi kiai, anake dadi ustaz, anake dadi mubalik, bapak ibu oleh kiriman pahala saka anake mbok bapake wis dikubur. Soale apa? Dhisik sing ngajari kuwi wong tuane. Nah, nggih. Lah sing nomor 3 nggih niku walatin salihin yad'ulah. Anak saleh sing gelem ndongake wong tuane. Lah niku ora bakal kedaden nek anake ora dididik nggo cara sing bener, ora manut Quran, ora manut sunah, niku ora bakal gelem ndongake wong tuane. Ngurusi wong tuane wae ora dhewe meh ndongokne. Nah, niku nggih. Nah, niku tigang amalan sing bakal mili pahalane dinggo wong tuane. Lah tapi kok sok balane pun wonten dosa sing saged mili dinggo wong tua gara-gara anake. Nah, niku nggih. Sing pertama napa nggih menika nek wonten sedekah jariah wonten dosa jariah sing pertama, misale bapak ibuke pas cilik nukokne napa misale ditukokne rok mini. Nah, anak wedoke ditukokne rok mini. Lah saben anak wedoke nganggo rok mini muter-muter desa, bapak ibuke nggih melu dosa. Nah, nggih. Nek nganti mati umure 50, bapake mati nek 10 tahun yang lalu, dipukone rok minine 10 tahun yang lalu, kok nganti saiki isih dinggo, mbok wong tuane wis mati tetep kumanan dosa. Nah, nggih. Dhisik anake ditukokne misale napa nggih, ditukokne motor dinggo diajari bareng-bareng melu dangdutan. pindah desa ayo lunga ning desa kono dangdutan. Lah sesu anake tiru-tiru wong tuane nggih melu dosa. Nggih, yang pertama wonten sedekah jariah, tapi nggih wonten dosa jariah sing pertama wau. Anake ditukokne rok mini, anake dipasangke tato. Wis saiki oleh kowe tak tukokne tato. Nah, sak awakmu, nah niku nggih. Sak umur-umur wong tuane nek mbayari tatone gelem nukokne tatone wong tuane nggih saged entuk dosa wong dhisik sing mbayari wong tuane. Lah niku nggih. Nah, sing salajengipun yen wau niku ilmu sing bermanfaat niku ndadekke pahala. Lah, ilmu sing boten bermanfaat niku ndadekke dosa jariah. Contone napa? Pas cilik mbengungi diajak nenggon gerdu main gaple. Nah, diajak simbahe mbengungi main gaple nganti mati, simbahe mati kok putune isih gaplenan nganti sesuk dadi simbah. Lah simbahe kuwi oleh dosa ditengne. Misale 10 tahun ket umur 10 tahun diajak gaple, lah 10 tahun kuwi simbahe nggih kumanan dosa. Dicek pas cilik diajari ngombe ciu, nah ning gerdu ngombe ciu. Diajari le nek ngombe ciu ki sak celoki sak celoki. Nah, kalau simbah diajari ngoten niku, sesuk nek simbah mati kok anake isih dadi bandar ciu, simbahe ya melu dosa, nggih. Lah niku nganti sesuk kiamat kok pitung turunan dadi bandar ciu, dadi bakul ciu, dadi kursus ciu, simbahe melu dosa, nggih. Mula nek dhewe anak diajari sing apik-apik mau nggih, nggih ndak? Nah, nah, sing pun sing ketelu dosa napa nggih sing ora bakal bermanfaat nggih niku anak sing ora gelem ndongake wong tuane. Lah nggih ana bocah ora tau diajari bekti oleh wong tua. Nah, harapane dadi orang sing berguna buat bangsa dan negara. Lah piye wong ro keluargane ora guna kok arep guna ning nggon Indonesia kan mboten ra bakal nyambung. Nah nggih. Tigang amalan niku wau ingkang saged dadi pahala tapi ya iso dadi dosa. Dadi duwe anakku iso marai bapak ini ku duur neng surga tapi yang bisa marai wong tuane ku jeglong neng ngerokok neng ye. Nah nek ngedikane Buya Hamka niku ya nyun sewu yen urip kuwi sing penting urip ketek ten alas niku nggih urip. Nah niku nek ming sing penting urip ya ketek kuwi ya urip. Nah, amit-amit aku niku nggih urip. Nah, lagi sing dicoke ketek kali manungsa nggih niku gelem diatur ora karo Islam, gelem diatur ora karo Quran Sunnah, gelem ngagomo ora. Ya ora gelem ngagomo lah bedane uripe manungsa lan uripe ketek napa ngene iki. Saru. Bae niku disami mawon yen golek pangan niku sing penting wareg, sing penting duwite akeh. Nggih nyuwun sewu titik niku malah kluruke luwih esuk ndang kula, kula sekemulan titike wis kluruk. Nah, wis golek pangan. Nah, nek sing meneng golek pangan, bedane karo pitik niku apa? Kan mboten ana bedane iku halal haram dilanggar, ya bedane karo pitik niku apa? Nah, sing ketiga nggih amit-amit sami mohon, nek duwe anak kuwi sing ping duwe anak, yen manak kuwi sing penting manak, kucing kuwi ya manak. Lah, bedane meneng karo kucing apa? Wis manak ditinggal ra diajari agama, ra diajari salat, lah ora ana bedane karo kucing, ora ana bedane oleh kebo. Nah, kan mboten nonton kebo salat kan mboten nonton. Ya nek menungsa kok ora gelem salat nggih. Mboten benten kalih niku. Nah, niku nggih. Nggih. Mboten ngono. Kenyataane. Ngoten nggih. Terus dhewe anak niku nek dididik sing apik pahalane mirip terus. Benjen niku ten kuburan bapak ibu niku mboten gelo. Wah disoko anakku ora iso mlebu GNK piye. Wah anakku ora iso mlebu ning SMA kota iki piye. Mboten sempet mikir kene niku. Sesuk gelone kok dhisik anakku ora tak ajari agama. Nah niku ora sempet wah kok ora iso juara ora iso niku mboten sempet ora iso mlebu iki dadi iki ora iso. Sing mikir kene dhisik ngopo aku ora ngajari agama. Esuk ngombengi bengi nggo esuk timbang goleke duit anake. Nah, kuasa sekolah esok tekan bingung boleh ke duit anaknya jari apa dan anaknya pinter urepe enak bisa mulia ngerti dia panjangnya tapi mbok duitnya akeh wong nyatanya duitnya akeh ya orang itu mari anaknya soleh nah wong ada yang duitnya akeh yuk mau anaknya kaya ngerti niku boleh di entak ke waktu ini gak boleh duit tapi anaknya yang ngerti niku ya wong yang ngerti niku ripon nah ini ya jadi sing marai anake sukses niku mboten tok duwite akeh ditumpuk-tumpuk tapi lali ngajari anake ngagomo lali ngajari anak sholat, dan itu ora ono gunane duitmu sakake piye, ora ono gunane mbok duwe tak miliar dikake Pak Abu, Pak iki anakku dadekne wong saleh sing kondisi rusak, ora iso Pak wong saleh ora iso nek anak nek wong tuane ora gelem ngajari agama. Ustaz sak dunia dikumpulke nek wong tuane ora ngajari sholat yo bingung. Nek kula ngajari TPA niku piye? Le sholat durung le, nek sholat jam 5 mulih TPA di sini nek ora gelem sholat nangka TPA ora sholat kan sholat sik. Engko nek wis mulih jam 5 mulih engko maghrib sholat ya, misale TPA rampunge jam 5 pas mulih ngoten dipeseni sholat terus. Nah, tapi mbasan tekan omah wayah maghrib bapak orang ngejak sholat jamaah malah ngelok nonton TV. Lah anaknya bingung neng TPA dikon sholat neng omah malah bapaknya nonton dangdutan. Nah itu bingung rasi ke sholat berjamaah malah dangdut berjamaah. Lah ini kok sing salah sinten meniku mah bingung sanjangnya mah dia mas aku dadak sholat subuh wong aku tangi bapakku sih turu kok. Lah ini nonton cah TPA sing ngomong kaya ngeten niku bingung lah. Wong piye kon rumah masih konsolat dalam bapak ibu subuh isih turu lah niku biasanya ini ki anak air bisa neng surga aku bareng bareng lagi merokok niku terserah bapak ibu. Nah ngeten ya lah nek wong tua niku saya ngejak wong anak keluar dari lagi surga saya itu insya Allah dan akhirat kita nyembur kita bakal reuni insya Allah sak tambah bayan dari kapling dewe tapi syaratin apa jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wong-wong kuwi bakal mlebu swarga adem karo bapak-bapake karo bojo-bojone karo anak-anake tapi ana syarate nek bapak-bapak ibu-ibuke bojo-bojone anak-anake kuwi saleh dadi wong sing saleh. Lah niku insyaallah njenjing bakal kembal meneh ke swarga. Tapi nek ora njenjing bapak kalih ibu bapak anak niku bakal tuntut menuntut ten neraka. Disebut bapak ora gelem ngajari ngaji, anake nuntut Pak kok kowe ora gelem ngajari ngaji. Mbah kok kowe disek ngajari aku gatle. Mbah kok disek kowe ngajari aku main ciu. Lah niku bakal dituntut karo anake. Nek mboten percaya nggih bisa dimawon. Nah nggih. Nggih. Semantan matur kula, ini pun nek gak ada anak niku, yang bapak penak itu, yang sebelumnya penak itu baru lah diurus. Nah ini ku orang ngerti, orang tahu kurang langkungnya pun nyuan pangapunten bila hitafik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.